إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di masjid ini dalam rangka mengkaji salah satu bab dari bab-bab agama kita, ajaran agama kita, yaitu tentang beberapa prinsip yang pokok, yang utama dalam fikih jual beli. Ikhwani fiddin rahimakumullah, satu hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa jual beli atau al-bay' merupakan suatu kegiatan yang senantiasa kita sebagai manusia, makhluk sosial, berinteraksi dengan pihak lain dalam bab ini, sehingga suatu hal yang menjadi kewajiban kita selaku seorang muslim untuk mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan jual beli. Karena ketika kita senantiasa melakukannya dan kita tidak mengetahui hukum-hukum terkait dengannya, maka kita akan jatuh dalam pelanggaran-pelanggaran agama kita. Karenanya dulu sampai diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu melarang seseorang ikut jual beli di pasar, berdagang di sana, kecuali telah mengetahui hukum-hukum jual beli dulu sebelum aturan-aturan lain. Ya, kalau di masyarakat kita ada persyaratan yang macam-macam, tapi yang kaitannya dengan fikih dan pemahaman agama tentang jual beli justru sering terlewatkan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika orang-orang tidak mengetahui hukum-hukum terkait dengan jual beli ini, di sana akan terjadi misalnya jual beli yang haram. Entah tata caranya yang haram atau barang yang diperjualbelikan yang haram atau hal-hal yang lain yang terkait dengannya yang juga haram. Karenanya ikhwan fillah rahimakumullah, menjadi suatu hal yang wajib bagi kita, walaupun kewajiban ini pun bertingkat-tingkat, untuk mempelajari tentang fikih jual beli. Tentunya untuk mengetahui lebih luas perlu suatu kajian yang panjang, ya, mungkin dengan ustadz-ustadz setempat. Ada kajian tentang fikih jual beli yang lebih rutin dan terprogram, sehingga lebih dipahami dan lebih jelas. Adapun kita pada kesempatan ini mungkin akan mempelajari hal-hal yang menjadi pokok dan inti dalam jual beli menurut tuntunan syariat agama kita. Ikhwan fi din rahimakumullah. Terlebih dahulu di sini kita perlu mengetahui bahwa jual beli dalam Islam pada dasarnya dibolehkan. Hukumnya jaiz pada dasarnya. Dalam Islam hukumnya jaiz, mubah. Berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, bahkan ijma' dan qiyas. Diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, beliau mengatakan al-bai'u jaizun bil kitabi was sunnati wal ijma' wal qiyas. Jual beli itu sesuatu yang jaiz, mubah, berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Adapun ayat Al-Qur'an, di sana Allah Azza wa Jal telah menyebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pada ayat ini dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa jual beli adalah halal, wa ahallallahu al-bay'a. Pada ayat yang lain masih dalam surat Al-Baqarah 198, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Tiada dosa atas kalian, kalian mencari fadlan mir rabbikum, karunia dari Rabb kalian. Maksudnya di sini dengan jual beli, mencari karunia Allah Azza wa Jal melalui jual beli. Allah katakan laisa 'alaikum junah, tiada dosa. Kata ini menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang mubah. Adapun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam banyak hadis, baik terkait dengan syarat-syarat jual beli, terkait dengan apa, beberapa tuntunan, semua hadis-hadis tentang jual beli menunjukkan pada dasarnya jual beli boleh. Ya, di antaranya Nabi SAW juga mengatakan wa kullu bai' mabrur. Ya, semua jual beli mabrur, yakni mendapat kebaikan atau keberkahan atau yang semakna dengannya. Tentunya jual beli yang sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi juga mengatakan al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang berjual beli mendapat hak khiyar. Nah, khiyar ini adalah hak untuk melangsungkan jual beli atau membatalkan, dan ini ada pembahasan khusus tentang khiyar. Malam yatafarraqa, selama kedua belah pihak belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau kedua pihak itu jujur dan mau menerangkan hakikat barang yang mereka jual, burika lahuma fi bai'ihima, jual beli mereka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah untuk mereka. Wa in kadzaba wa katama, kalau keduanya dusta dan menyembunyikan aib, cacat, muhiqat barakatu bai'ihima, maka keberkahan jual beli mereka akan dihilangkan. Nah, di sini Nabi SAW menerangkan salah satu hukum terkait dengan jual beli. Yang jelas di sini kaitannya dengan pembahasan kita yang pertama, bahwa Nabi jelas membolehkan jual beli, bahkan secara tidak langsung ada anjuran dalam jual beli itu untuk melakukan jual beli dengan jujur, dan itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka keberkahan pun akan hilang. Waqad ijma'al ulama 'ala dzalika fil jumlah. Ulama pun berijma', sepakat secara global bahwa jual beli adalah sesuatu yang mubah. Adapun dari sisi kias, kata beliau, Syekh Al-Fauzan, anna hajatan nas da'iyatun ila wujudil bay', bahwa kebutuhan manusia sangat menuntut adanya jual beli. Ya. Dan seterusnya. Karena apa? Kita kadang punya barang ingin kita jual. Kita membutuhkan uang. Orang lain membutuhkan barang tersebut, ya. Dan dia punya uang untuk membelinya. Ada orang yang membutuhkan makanan, ada orang yang membutuhkan pakaian, ada orang yang membutuhkan uang menjual pakaian atau makanan tersebut. Nah, ini sesuatu yang sudah menjadi aktivitas manusia dari dulu hingga saat ini. Sehingga tentu hikmah menuntut jawaz al-bay' dibolehkannya jual beli lil wusuli ilal gharadhi al-matlub, supaya orang-orang sampai pada tujuan mereka. Yang membutuhkan barang dapat barang sebagai pembeli, yang membutuhkan uang dapat uang sebagai penjual. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian apa definisi daripada al-bay'? Sebagian ulama menyebutkan bahwa al-bay' adalah mubadalatu malin bimalin atau manfaatin mubahah. Mubadalatu malin bimal, jual beli itu adalah tukar menukar harta dengan harta. Disebutkan juga walau fi dzimmah, walaupun sebagian harta itu masih dalam tanggungan, belum ada di hadapan orang yang sedang bertransaksi. Au mubadalatu malin bimanfaatin mubahah, tukar menukar harta dengan suatu manfaat yang mubah. Nah, apa yang dimaksud dengan definisi itu? Nah, pertama kita perlu melihat kembali apa yang disebutkan tadi. Jual beli adalah mubadalatu malin bimalin walau fi dzimmah, tukar menukar harta dengan harta. Jadi dalam definisi para ulama kita, yang namanya jual beli, bisa mal harta berupa barang-barang, bisa pula mal berupa apa? Uang. Nah, itu yang biasa kita lakukan. Penjual punya barang, pembeli punya uang. Atau sama-sama barang. Misalnya, saya punya meja, yang lain punya kursi. Kita tukar-menukar. Kata orang, barter. Ini juga dalam syariat disebut bai' jual-beli. Dan berkaitan dengannya hukum-hukum jual-beli. Jadi dalam bahasa para ulama kita, dalam ilmu fikih, baik barang dengan uang atau barang dengan barang itu tetap dikatakan jual beli, disebut baik. Baik itu langsung, dalam arti semuanya ada di hadapan kedua orang yang bertransaksi, maupun sebagiannya fi dhimmah, dalam tanggungan. Seperti nanti ada istilah jual beli assalam, ya, jual beli assalam. Itu misalnya seseorang datang kepada penjual ingin membeli durian, misal. yang itu musiman, ya. Itu baru ada kapan? 5 bulan lagi misalnya. Baru ada 5 bulan lagi. Ini uangnya, nanti barangnya 5 bulan lagi. Nah, ini namanya barangnya fi dzimmah, dalam tanggungan, belum ada. Mungkin betul-betul belum ada wujudnya karena masih berbunga barangkali, atau bahkan belum juga berbunga. Nah, ini juga boleh. Tentunya semua dengan ketetapan syar'i, ada aturan-aturannya. Namun dalam penjelasan definisi ini, ya, sekedar kita tahu bahwa yang namanya jual beli bisa semuanya langsung ada, bisa sebagiannya dizimmah, dalam tanggungan. Atau kemudian juga disebutkan oleh ulama tadi, mubadalatu malin bimanfaatin mubahah, tukar menukar harta dengan manfaat yang mubah. Misalnya manfaat yang mubah itu ya semacam jasa mungkin, ya, jasa mungkin terjemahannya lebih tepat begitu, jasa yang mubah. Misalnya saya nggak punya uang, ya, saya nggak punya uang, tapi saya pengen membeli suatu barang. Akhirnya saya mengatakan saya akan membeli barang tersebut, tapi tidak dengan uang, saya nggak punya sekarang. Saya akan bekerja tanpa biaya. Ya, nanti upah saya yang semestinya dapat uang, saya dapat barang itu saja. Nah, ini kan tukar menukar apa? Barang dengan apa? Jasa. Saya mengangkatkan barang, saya bekerja tanpa digaji uang, tapi saya minta barang tersebut. Ini juga boleh. Ini juga masuk dalam jual beli. Tapi tadi dengan syarat manfaatun mubahah. Manfaatnya itu manfaat yang secara syar'i boleh. Karena ada sebagian jasa dalam syariat yang tidak boleh dia minta imbalan semacam itu. Misalnya jasa apa? Jasa meminjami uang. Saya pinjami kamu uang. Saya kan berjasa, ya kan? Saya minta imbalan dari jasa itu. Nah, nanti imbalannya tambahkan saja ke pinjaman itu ketika kamu melunasi. Nah, ini namanya apa? Riba, ya kan? Ini namanya riba jadinya. Saya, dan ini perlu diketahui, ini menjadi syubhat sebagian orang untuk menghalalkan riba. Dia mengatakan, loh, riba gimana? Saya minjemi itu kan berjasa, dan saya minta imbalan dari jasa saya. Kan boleh saja, seperti saya mengangkatkan barang, kan saya berjasa, saya minta imbalan. Nah, sekarang jasa saya adalah minjemi, saya minta imbalan. Nah, hati-hati, ini syubhat, ya, sebagian orang untuk melegitimasi atau membolehkan praktek riba. Ya. Makanya tadi dikatakan manfaat yang mubah. Dalam Islam ada manfaat yang mubah, boleh kita ambil upah dari jasa itu. Seperti tadi kita contohkan, kita membawakan barang, kita jadi cleaning service misalnya, atau yang lain. Adapun yang tidak boleh, contohnya seperti tadi, meminjami uang. Saya bisa dengan ini berjasa kepada orang, tapi jasa ini enggak boleh kita minta imbalan darinya. Imbalannya dari siapa? Berjasa dalam bab meminjami uang, imbalannya dari Allah Azza wa Jalla. Minta kepada Allah, enggak boleh minta kepada manusia. Kalau minta kepada manusia jadi riba. Ya. Makanya kata ulama, bab pinjam meminjam itu istilahnya mabniun ala ar-rifaq. Jadi landasan pinjam meminjam dalam Islam itu yakni sifat bantu membantu, sikap lemah lembut kita kepada orang untuk membantu saja. bukan untuk mencari keuntungan. Nah, kembali kepada masalah kita ya, kita belum atau tidak membahas bab riba, hanya saja di sini untuk membedakan antara manfaat atau jasa yang mubah dengan jasa yang tidak mubah, darinya kita ambil suatu upah. Ya. Jadi itulah definisi daripada jual beli. Ya, saya ulangi biar fokus lagi. Definisi dari jual beli adalah mubadalatu malin bimalin walau fi dhimmah, tukar menukar harta dengan harta secara langsung atau sebagiannya, fi dhimmah ada dalam tanggungan, atau mubadalatu malin bimanfaatin mubahah, tukar menukar harta dengan jasa yang mubah. Berikutnya ikhwan fillah rahimakumullah, masalah berikutnya adalah rukun dalam jual beli. Rukun-rukun dalam jual beli harus terdiri dari apa saja jual beli itu. Jumhur ulama, mayoritas para ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa rukun-rukun dalam jual beli ada tiga. Yang pertama adalah as-sighah. Sighat. Ya, sighat atau as-sighah, yaitu ijab dan qabul. Yang kedua adalah al-aqidaini, dua orang yang bertransaksi. Al-aqidaini, dua orang yang bertransaksi. Yang ketiga, rukun yang ketiga adalah al-ma'qud 'alaih. Al-ma'qud 'alaih yakni barang yang diperjualbelikan. Yakni kalau terjemahannya ma'qud 'alaih, yang akad itu terjatuh padanya, itu terjemahan letter lock-nya al-ma'qud 'alaih. Tapi kita terjemahkan barang yang diperdagangkan atau diperjualbelikan. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini tiga unsur dalam jual beli harus ada. Ulama juga menyebutnya rukun. Namanya rukun harus ada. Kalau tidak ada ya enggak jadi, ya. Enggak jadi suatu amal kalau rukunnya enggak ada, enggak jadi. Misalnya di sini tadi kita katakan yang pertama sighah, sighat, ijab qabul. Tidak ada ijab qabul yang enggak jadi jual beli, ya kan? Barangnya ada, orangnya ada, tapi diam-diam saja. Enggak ada omongan apa-apa. Ya sudah. Enggak ada jual beli berarti. Atau al-aqidan, dua orang yang transaksi enggak ada. Ya gimana mau jual beli orangnya enggak ada? Atau barangnya yang enggak ada. Jual beli, saya jual ini kepada kamu, saya siap membelinya. Saya terima. Mana barangnya? Enggak ada. Ya percuma. Enggak ada jual beli. Jadi yang namanya rukun ya mesti ada. Sebagaimana dalam ibadah-ibadah ya, Islam ada rukunnya, sholat ada rukunnya. Jual beli juga ada rukun-rukunnya. Nah, tiga ini harus terwujud dalam prosesi jual beli. Nah, kita akan bahas dari yang pertama yaitu sighah atau sighat, ya. Yaitu yang dimaksud adalah al-ijab dan al-qabul. Al-ijab dan al-qabul. Jadi ya mirip dengan nikah itu ada ijab ada qabul, ya. Jual beli juga seperti ini, ada ijab ada qabul. Jadi apa yang dimaksud dengan ijab? Al-ijab huwa lafdhus sadir minal ba'i'. Ijab itu adalah lafaz yang keluar dari penjual. Contoh, dia mengatakan bi'tu, saya jual barang ini kepadamu. Ya. Dan ini tidak mesti bahasa Arab, ya. Tidak mesti bahasa Arab, sesuai dengan bahasa kita. Mau bahasa Jawa, Jawa mana? Bahasa Jawa Cilacap, Jawa Timur, sama saja, boleh. Enggak terkait dengan bahasa Arab, artinya mesti bahasa Arab, tidak. Yang penting kata-kata yang dipahami bahwa dia menjual barang itu. Bi'tuka, saya jual ini kepadamu. Nah, ini namanya ijab. Wal qabul huwa lafdhus sadir minal mushtari. Adapun qabul adalah lafaz yang terucap oleh pembeli. Seperti dia mengatakan ishtaraitu. Ishtaraitu minka, misalnya. Saya beli darimu ini. Ada alkitab, barang ini, kitab ini, misalnya. Dan seperti yang tadi saya katakan juga tidak harus berbahasa Arab. Yang penting suatu kata yang terpahami bahwa dia membeli, menerima ijab dari penjual. Nah, inilah al-ijab wal-qabul. Diterangkan oleh para ulama rahimahumullah. Di sini Syekh Al-Fauzan dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi mengatakan, dalam sirah ini, di samping bisa berupa kata-kata, dan itu yang sering terjadi, juga bisa berupa fi'il, perbuatan. Nah, apa yang dimaksud dengan perbuatan dan seperti apa? Ijab tapi dengan perbuatan, qabul tapi dengan perbuatan. Ya. Kata beliau, والصيغه الفعليه هي المعاطاه التي تتكون من الاخذ والاعطاء. Adapun yang dengan perbuatan, yaitu ada al-mu'atatu, saling memberi dan menerima, sehingga misal si penjual walau tanpa bicara, dia dengan perbuatan yang dipahami, dia menjual. Misalnya ini, apa, tisu ini saya berikan begini dengan tangan saya. Dan dipahami oleh pembeli bahwa dia sedang menjual. Si pembeli pun tanpa bicara langsung menerima, mengambil, kemudian mengeluarkan uang tanpa bicara. Nah, ini juga bisa terlaksana jual belinya. Ini berarti sighahnya dengan fi'il, dengan perbuatan, tanpa ucapan. Nah, ini yang disebut dengan al-mu'atatu. Mu'atatu itu ya, kalau terjemahan bahasa Indonesianya kurang lebih saling memberi dan menerima. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi kalau begitu, dengan penjelasan tadi, ada yang dengan ucapan, ada yang dengan perbuatan. Maka untuk yang perbuatan ini punya paling tidaknya tiga gambaran. Beliau mengatakan bai'u al-mu'atati lahu suwar. Jual beli yang mu'atah hanya memberi dan menerima, tidak dengan pengucapan dari kedua belah pihak. Kalau begitu ada tiga gambaran. Pertama, an yasdura minal ba'i ijabun lafdhiyun faqat wa minal mushtari akhdhun. Penjual melafalkan, ini saya jual barang ini kepadamu, Wa minal mushtari akhdun, pembeli tanpa bicara, menerima saja. Ya. Kemudian memberikan uang. Ini termasuk bai'u al-mu'athah. Yang kedua, an yasdura minal mushtari lafdun. Wa minal bai' ta'un. Pembelinya yang ngomong, saya mau beli ini. Ya. Berapa harganya? Saya mau beli ini. Si penjual tanpa bicara, hanya melihat barangnya dan menunjuk nih harganya. Enggak usah ngomong tapi ya. Nih. Cuma dilihatkan harganya misalnya. Maka kemudian si pembeli ambil uang diberikan. Jadi yang ngomong pembeli saja, penjualnya diam saja. Ini juga boleh. Asalkan tadi memang jelas maksudnya. Ini juga disebut bai'u al-mu'athah. Yang ketiga, la yalfadhu anda yatalaffadh wahidun minhuma bal hunaka 'urfun biwad'i tsamani wa akhdhi al-musman. Dua-duanya tidak berbicara. Bahkan di sana sudah menjadi kebiasaan, ya. Yang satu meletakkan uangnya, yang satu yani atau barang diambil dan uang diterima. Ya. Tanpa bicara. Ini juga boleh. Ini semua dari sisi sirah sudah sah menurut syariat. Dan penjelasan beliau ini penting sekali, terutama kita di zaman sekarang ya, yang marak di situ ada supermarket, minimarket dan sejenisnya yang memakai cara ini, barang dipajang, atau mungkin sekarang lebih berkembang lagi online-online ini, ya kan? Kita mungkin nggak komunikasi sama sekali, hanya melihat barang dipajang dan melihat harga. Kemudian barang diambil atau diorder, kemudian uang dikirim atau uang diberikan ke kasir. Tanpa ada bicara sama sekali. Nah, yang seperti ini, apakah dalam syariat sudah terpenuhi rukun yang pertama, yaitu as-sighah? Jawabnya sudah. Sudah sah. Boleh. Ya, asal semuanya jelas. Ya, asal semuanya jelas. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, satu hal juga yang perlu diketahui bahwa sebagian menyebutkan dalam bab ijab dan qabul ini, mestinya antara ijab dan qabul itu ya satu waktu, ya. Kalau tidak satu waktu ya mungkin sudah berubah. Misalnya yang ijab hari ini, ini saya beri kamu penawaran. Nih, saya mau jual ini, barang ini. Ternyata pembeli diam saja. Ya. Sudah lewat 2 hari baru dia katakan, "Ya, saya terima, saya mau beli." Sudah 2 hari. Ini pembeli mungkin sudah berubah pikiran, ya kan? Mungkin sudah mau dijual ke orang lain. Mungkin harganya sudah berubah juga. Nah, karenanya di sini sebagian sumber menyebutkan bahwa dalam ijab dan qabul ini mestinya satu waktu. Ya, ijab dan qabul satu waktu, tidak berselang waktu yang lama, di mana waktu tersebut orangnya mungkin sudah berbeda pikiran, berubah pikiran, harga mungkin juga sudah berubah. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya rukun yang kedua dalam jual beli adalah al-aqidani. Al-aqidani artinya dua orang yang bertransaksi. Ya. Nah, dua orang yang bertransaksi ini juga dipersyaratkan syarat-syarat tertentu pada keduanya. Dipersyaratkan syarat-syarat tertentu pada keduanya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan Hafizahullah, yang pertama adalah at-taradhi minhuma, saling ridha antara keduanya. Jangan sampai ada unsur pemaksaan atau ketidakridhaan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalilnya surat An-Nisa ayat 29, illa an takuna tijaratan an taradhin minhuma, kecuali suatu tijarah, jual beli, an taradhin minhuma, yang itu muncul dari keridhaan antaradin minkum, keridhaan dari kalian. Ya. Illa antakuna tijaratan antaradin minkum, kecuali jual beli yang muncul dari keridhaan dari kalian. Nah, ini menjadi dalil oleh para ulama kita, dijadikan sebagai dalil keharusan at-taradhi, saling ridho antara kedua belah pihak. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis, innamal bay'u an taradhin, hanyalah jual beli itu harus berdasarkan saling ridho. Ya. Sehingga kalau ada jual beli terjadi, tapi karena dipaksa, salah satu pihaknya dipaksa, sehingga dia sebenarnya tidak ridho, maka jual beli itu tidak sah. Syekh mengatakan, fala yasihul bayt idza kana ahaduhuma mukrahan bighairi haq. Maka tidak sah jual beli apabila salah satunya dipaksa dengan cara yang tidak benar. Ya. Dengan cara yang tidak benar. Jadi ya tadi disebutkan misalnya salah satunya dipaksa, ya. Kalau tidak mau diancam misalnya, akhirnya dia terpaksa menjual barangnya, padahal sama sekali tidak ingin. Hukumnya dalam syariat tidak sah. Kalau jual beli tidak sah artinya apa? Ya sebetulnya tidak berpindah kepemilikannya. Jadi misal ya, ada tanah dijual. Ketika apa ditelusuri ternyata penjualnya itu dipaksa untuk menjual. Kalau tidak maka akan diintimidasi ini dan itu macam-macam. Nah, akhirnya terjual. Padahal tetap dalam keyakinan dia tidak mau menjual. Nah, ini berarti tidak sah. Konsekuensinya kalau tidak sah tadi berarti kepemilikan tidak pindah, ya, tanah tidak menjadi milik pembeli, uang tidak jadi milik penjual. Nah, karena tidak sah. Jadi seandainya nanti bisa di apa rembuk kembali, ya kembalikan masing-masing dapat miliknya yang asalnya. Ya, tidak ada pertukaran. Begitu. Terkecuali tadi kata beliau, kalau dengan hak. Makanya beliau katakan pemaksaan bighairi haqqin. Pemaksaan yang tanpa cara yang benar. Adapun pemaksaan dengan cara yang benar, maka sah jual belinya. Bagaimana pemaksaan dengan cara yang benar itu? Misalnya, ya, tentu semuanya dengan mengacu kepada hukum syariat agama Islam. Contoh, seorang hakim atau penguasa memaksa seseorang menjual barangnya untuk melunasi utang. Ya. Jadi nanti ada dalam pembahasan apa jual beli atau muamalat, ada seseorang yang misalnya terlilit utang, kemudian mestinya dia sudah membayar utangnya, jatuh tempo, tapi dia enggak punya, atau dia punya barang-barang. Maka di sini hakim bisa mengambil suatu tindakan. Masalah ini ketika diadukan kepada hakim, hakim bisa mengambil suatu tindakan. Apa tindakannya? Barang-barangnya dijual. Kalau dia enggak mau, saya masih senang barang itu, tidak. Ini keputusan hakim. Kamu harus menjual barang itu untuk melunasi hak orang. Kamu utang kepada orang itu. Nah, ini kan dipaksa, ya kan? Nah, ini pemaksaan tapi bihak, dengan cara yang hak, ada tuntunan syar'inya. Yang melakukan pihak hakim yang secara agama memang diberi wewenang untuk melakukan demikian. Nah, ketika pemaksaan itu seperti itu, maka sah jual belinya. Ya, jual belinya sah. Kemudian berikutnya, syarat kedua pada al-aqidain, dua orang yang bertransaksi. Atau sebelum ini kita juga perlu ingat, ya, kita perlu ingat terkait dengan bab kerelaan ini, karena dalam Islam pada dasarnya harta seorang muslim itu kan dijaga, ya kan? Kullul muslim halal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Tiap muslim terhadap muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan harga dirinya. Karenanya enggak sembarangan mau memindahkan harta milik orang lain ke tangan kita. Kita akan bertentangan dengan kaidah-kaidah yang kuat dalam agama kita. Enggak boleh kecuali betul-betul dibolehkan oleh syariat. Ya. Nabi juga mengatakan la yahillu mali imri'in muslimin illa an tibi nafsihi. Harta seorang muslim tidak halal kecuali dari kerelaan dirinya. Ini semuanya menunjukkan keharusan adanya at-taradhi, saling ridha dalam jual beli. Ya. Lanjut ke syarat kedua pada al-aqidain, dua orang yang bertransaksi. Yushtaratu fi kullin min al-aqidaini an yakuna jaizat tasarrufi. Dipersyaratkan pada masing-masing dua orang yang bertransaksi itu jaizat tasarruf, orang yang boleh melakukan transaksi menurut syariat. Ya. Jadi dua orang yang bertransaksi harus terpenuhi padanya kriteria-kriteria tertentu, nanti akan disebutkan, sehingga dia menjadi orang yang jaizut tasarruf, orang yang boleh melakukan transaksi menurut tuntunan syariat. Ya. Siapa yang menurut syariat boleh bertransaksi? Siapa yang menurut syariat jaizut tasarruf bi an yakuna hurran mukallafan rasyidan? Yaitu pertama, dia orang yang merdeka. Orang yang merdeka. Kriteria kedua, mukallafan, orang yang mukallaf. Kriteria ketiga, rasyidan, orang yang rasyid. Nah, Kita akan jelaskan insyaallah masing-masing dari tiga kriteria ini. Hur artinya orang yang merdeka, yakni dia bukan budak atau hamba sahaya. Kenapa mesti begitu? Karena budak atau hamba sahaya dia itu kan dimiliki orang, ya. Dia justru orang yang diperjualbelikan ketika itu, ya. Bukan orang yang melangsungkan jual beli, dia justru orang yang diperjualbelikan. Dia ibaratnya tadi ma'qut 'alaih, barang dagangan. Ya. Dan seorang budak kalau mau apa-apa harus seizin tuannya. Termasuk ya, mau jual beli enggak bisa. Mau ini dan itu enggak bisa kecuali kalau tuannya mengizinkan. Nah, kalau mengizinkan lain lagi. Ya. Jadi kalau begitu syarat pertama dia bukan budak hamba sahaya, bukan. Kemudian yang kedua mukallaf. Mukallaf itu balig dan berakal, ya. Balig dan berakal. Sehingga seorang yang bertransaksi mesti kondisinya seperti itu. Balig. Ya. Kalau dia anak kecil, jual belinya tidak sah. Terkecuali, di sini juga ada pengecualian, jual beli yang barang-barang yang sepele, ya, ya mungkin kalau seperti kita sekarang ini ada jajanan-jajanan ya yang murah-murah, ya, karena biasanya anak-anak kita juga langsung melakukan transaksi. Pada dasarnya orang yang transaksi harus yang mukallaf, yakni sudah balig. Anak kecil tidak boleh. Namun tadi kita katakan di sini ada pengecualian dari para ulama, yaitu jual beli barang-barang yang sifatnya sepele. Ya, murah sepele. Ini ulama memberikan keringanan di mana anak-anak boleh bertransaksi dalam bab itu dan dianggap sah. Nah, seperti yang saya katakan, biasanya kita ya jajanan-jajanan itu yang biasa dibeli oleh anak-anak. Tapi kalau jual beli yang sifatnya itu besar, ya tidak boleh anak kecil melakukan transaksi jual beli. Tidak sah jual belinya. Misalnya mau jual beli sepeda motor, jual beli mobil, jual beli tanah, nggak bisa anak kecil, nggak boleh. Ini orang-orang yang sudah mukallaf untuk melakukan jual beli barang-barang tersebut. Ya. Kemudian juga mukallaf di samping balik ya berakal, akil. Berarti kalau dia orang yang majnun, jual belinya tidak sah. Ya. Orang yang majnun, orang yang gila, tidak punya akal yang sehat, maka jual belinya tidak sah. Ya. Jual belinya tidak sah. Kemudian syarat berikutnya atau kriteria berikutnya tadi rasyid. Rasyid. Apa yang dimaksud dengan rasyid? Rasyid itu maknanya adalah kemampuan untuk bertransaksi dengan benar atau dengan baik. Kurang lebih maknanya begitu. Bagaimana maksudnya? Maksudnya dia mampu membelanjakan harta pada tempatnya. Berbeda dengan lawannya yaitu sefih. Rasyid lawannya sefih. Akil lawannya majnun dan beberapa yang lain. Nah, Rasyid lawannya Safi. Safi ini berarti yang tidak bisa membelanjakan hartanya dengan baik, dengan sewajarnya, semestinya. Ya. Misalnya dia punya uang banyak, ya. Anggap dia punya uang mungkin 100 ribu misalnya. Untuk apa uang 100 ribu? Ternyata dia pakai untuk membeli, semuanya dibelikan apa? Kerupuk misalnya. Buat apa kamu beli kerupuk 100 ribu itu buat apa? Lain kalau antum kerja bakti beli kerupuk ya untuk bareng-bareng, itu lain, memang tujuannya itu. Tapi ini anak kecil ya, diberi uang 100 ribu gak ngerti mau buat apa, beli kerupuk semua. Nah ini kan sia-sia. Ini namanya safih, dia belum rasyid. Makanya dalam ayat Al-Quran, ketika seorang wali yatim kemudian ingin memberikan harta peninggalan orang tuanya kepada si yatim itu, harus diuji dulu. Fa'in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum. Kata Allah, kalau kalian sudah mendapatkan pada anak-anak yatim itu rushd, sifat rasyid, maka berikan harta peninggalan orang tuanya. Dia sudah bisa membelanjakan dengan baik. Nah, perlu diuji. Nah, diuji diantaranya dengan tadi, dikasih uang, coba mau buat apa uangnya. Kalau uang tadi, anggap contoh 100 ribu, dia, wah 100 ribu buat apa ini saya? Banyak banget. Dia simpan, dia beli seperlunya, beli permennya berapa, beli kerupuk ya berapa, yang lain disimpan. Lain hari perlu, baru beli lagi. Oh, berarti dia sudah apa? Rasyid. Nah, baru, nih, bapakmu meninggalkan uang sekian, kamu sudah bisa memegangnya, pegang. Nah, ini rasyid. Jadi disebutkan di sini, seorang yang bertransaksi dia harus punya kriteria rasyid. Ya. Kembali saya ulangi, orang itu jaizut tasarruf secara syar'i sebagai orang yang boleh melakukan transaksi, yaitu pertama orang yang merdeka bukan budak hamba sahaya, kedua dia mukallaf, orang yang sudah terbebani hukum, balik berakal, ketiga dia adalah rasyid, yaitu tidak safih. Ya, rasyid tidak safih. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga pada al-aqidain, dua orang yang melakukan transaksi, ishtaratu fi kullin min al-aqidaini an yakuna malikan lil ma'qudi alayhi aw qa'iman maqama maliki. Dipersyaratkan bagi masing-masing orang yang bertransaksi, yaitu dia memiliki barang yang dijadikan objek transaksi. Memiliki barang yang dijadikan objek transaksi. Au qa'iman maqama malikihi. Atau dia mewakili pemiliknya. Ya. Jadi ini ada dua. Pertama, disyaratkan dia memiliki. Yang kedua, mewakili orang yang memiliki. Nah, insyaallah jelas ya. Kalau memiliki, memang misalnya dia memiliki sebuah motor, dia jual motor itu milik siapa? Milik saya, bukan milik orang lain. Atau dia lakukan jual beli, itu milik siapa motornya? Memang bukan milik saya, tapi saya sudah dipercaya untuk menjualnya oleh pemiliknya. Ya, saya dipasrahi untuk menjualnya. Nah, ini juga boleh. Tapi kalau tidak dua-duanya, miliknya ya bukan, ya dia dipasrahi juga tidak, maka dia nggak boleh melakukan jual beli. Masa itu motor banyak saya jual itu, ya nggak bisa ya kan, saya tertuduh pencuri nanti, ya na'udzubillah min dzalik. Apa syarat, apa dalilnya syarat ini? Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, la tabi' ma laysa indak. Nabi mengatakan kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, la tabi' ma laysa indak. Jangan kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu. Ya. La tabi' ma laysa indak. Jangan kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu. Adapun terkait wakil, ya banyak juga dalil-dalil tentang wakalah. Ya. Jadi orang yang mewakili, itu Nabi sendiri pernah memerintahkan sahabat untuk berjual beli. Artinya dia mewakili Nabi SAW dalam jual beli. Ya. Dikatakan oleh Al-Wazir, ittafaqu ala annahu la yajuzu bai'u ma laysa 'indahu wala fi milkihi thumma yamdhi fayashtarihi lahu wa annahu batil. Ulama sepakat bahwa tidak boleh seseorang menjual sesuatu yang tidak dimilikinya, kemudian dia yamdhi fayashtari lahu. Ya. Artinya dia menjual sesuatu yang bukan miliknya, bertransaksi tanpa perwakilan dari yang punya harta tersebut. Wa annahu batil, dan bahwa perbuatan ini berarti jual belinya batil. Jual belinya batal, tidak sah. Ya. Baik, jadi ini tiga syarat ya. Pada al-aqidain, orang yang bertransaksi yang mesti terpenuhi saat mereka bertransaksi. Kemudian berikutnya, jadi kita sudah mengambil penjelasan pertama, rukun pertama yaitu sighah. Rukun yang kedua yaitu apa? Al-aqidan, dua orang yang bertransaksi. Sekarang tinggal rukun yang ketiga, yaitu apa? Al-ma'qud 'alaihi, barang yang diperjualbelikan atau objek yang dijadikan transaksi dalam jual beli. Nah, ini juga harus terpenuhi padanya syarat-syarat ya. Ini harus terpenuhi padanya syarat-syarat. Yang pertama, awalan an yakuna mimma yubahu al-intifa'u bihi mutlaqa. An yakuna, hendaknya barang tersebut, mimma yubahu al-intifa'u bihi mutlaqa, sesuatu yang boleh dimanfaatkan secara mutlak. Tentu boleh dimanfaatkan di sini menurut syariat ya, bukan boleh dimanfaatkan menurut tradisi orang, menurut pandangan sebagian orang, tidak. Tapi boleh dimanfaatkan menurut syariat. Ya. Contohnya apa yang boleh dimanfaatkan? Ya banyak sekali. Walhamdulillah Allah berikan kelapangan kepada kita. Dan yang tidak dibolehkan hanya terbatas dalam lingkup yang sangat kecil. Apa yang boleh dimanfaatkan? Ya banyak, buah-buahan enggak terhitung. Ya. Ada nanas, ada apel, ada tomat, macam-macam banyak sekali. Air ya, dengan macam-macamnya. Makanan dengan macam-macamnya, banyak sekali. Nah, itu hal-hal yang yubahul intifa' bihi, boleh dimanfaatkan menurut syariat sehingga boleh diperjualbelikan. Nah, kalau begitu lawannya, sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan secara syariat, tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya apa? Nah, Kalau ini contohnya sangat terbatas. Misalnya apa? Khamr. Boleh enggak memanfaatkan khamr? Ya enggak boleh, haram. Berarti tidak boleh jual beli khamr. Sekalipun rukun pertama terpenuhi, ijab kabul ada. Sekalipun rukun kedua terpenuhi, yang akad sudah jaizu tasarruf, orang yang boleh bertransaksi menurut syariat. Tapi barangnya ya, ma'qud alaih, barang yang dijadikan transaksi adalah barang yang haram diambil manfaatnya. Maka tidak boleh jual beli padanya. Ya. Contoh yang lain apa? Khinzir, babi. Boleh dimanfaatkan? Enggak boleh. Berarti enggak boleh jual beli khinzir. Jangan seperti sebagian orang ya, ya karena kurang taunya bab hukum ya. Ini yang tadi saya katakan, kita harus belajar hukum. Kalau enggak kita salah. Orang-orang pelihara apa? Khinzir. Naudzubillah, ternyata yang memeliharanya sebagiannya orang Islam, Muslim. Kalau ditanya loh, kenapa kamu pelihara itu? Ya, saya kan gak makan, saya kan pelihara jual, sudah selesai. Saya gak makan, yang makan itu orang kafir. Ya, itu alasan sebagian mereka seperti itu. Nah, perlu kita ketahui, jual belinya juga gak boleh. Karena ini haram dimanfaatkan, maka haram diperjualbelikan. Nabi SAW bersabda dalam hadis, innallaha idza harrama akla syai' harrama 'alaih tsamanu. Atau harrama tsamana. Ya, innallaha idza harrama akla syai' harrama tsamanahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud. Bila Allah Azza wa Jalla mengharamkan makan sesuatu, Allah pun mengharamkan hasil penjualannya. Jadi ketika diharamkan babi, maka diharamkan jual beli babi. Diharamkan minum khamr, diharamkan hasil penjualan khamr. Begitu seterusnya. Ya. Contoh yang lain apa? Ya, patung misalnya. Ya, patungnya patung makhluk bernyawa. Ya. Ini kan tidak boleh. Kalau antum bikin patung tapi pohon misalnya, pakai batu bikin patung pohon misalnya. Ya boleh saja, karena tidak ada larangan dalam syariat. Yang dilarang adalah patung makhluk bernyawa. Ya, apakah manusia atau kuda atau hewan yang lain. Mau jual, tidak boleh. Karena ini barang tidak boleh dimanfaatkan, ya, bahkan mesti diapa, ya, dipotong kepalanya, paling tidak begitu, ya, supaya tidak berbentuk makhluk bernyawa. Begitu pula contoh yang lain, al-maitah. Bangkai. Bangkai haram. Haram dan najis. Enggak boleh kita memanfaatkan bangkai. Maka kita juga tidak boleh memperjualbelikan bangkai. Ya. Bagaimana kalau bangkai ikan paus? Boleh enggak? Nah, boleh karena ikan bangkainya halal. Bagaimana kalau bangkai belalang? Boleh, karena bangkai belalang dibolehkan, halal. Gimana kalau bangkai ayam? Ya, tidak boleh. Bangkai ayam haram. Nah, begitu seterusnya. Ya. Kemudian, apalagi contoh yang tidak boleh dimanfaatkan? Beliau contohkan di sini, alatul lahwi. Apa artinya? Alat musik. Ya. Ya, ini mungkin banyak orang yang belum tahu ya. Tapi yang sudah tahu bahwa Nabi SAW tidak membolehkan musik-musik tersebut. Dalam banyak hadis, ya, musik akan menumbuhkan kemunafikan, musik akan memalingkan dari Al-Quran, musik menjadi apa, yakni apa, alat bagi syaitan untuk memalingkan manusia dari kebenaran, banyak. Jadi karena itu maka alat-alat ini tidak diperbolehkan. Karena tidak diperbolehkan maka tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Baik. Apa dalilnya? Nah, di sini ada dalil dari Nabi SAW. Insyaallah kita lanjutkan nanti, kita teruskan setelah sholat. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.